Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyarat thullab wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar al-ilm, fadluhu wa syarafuh. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan di antara dari sisi-sisi yang menerangkan keutamaan al-ilm, bahwasanya anna kulla sifatin madahallahu bihal abdu fil qur'ani fahiya thamratul ilmi wa natijatuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bahwasanya seluruh sifat yang Allah puji seorang hamba dengannya di dalam Al-Qur'an, maka itu seluruhnya adalah buah dan hasil dari ilmu. Dari seluruh sifat apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka itu semuanya adalah buah dari al-ilm. Menunjukkan di antara dari sisi-sisi kemuliaan al-ilm, ilmu akan membuahkan adanya sifat-sifat yang mulia. Demikian pula amalan-amalan yang terpuji yang dimiliki oleh pemiliknya, dan itulah ilmu nafi', dan itulah yang disebut dengan ilmu nafi'. Al-ilmu laisa ma hafidha walakin al-ilma ma nafa'. Ilmu itu dikatakan oleh sebagian salaf bukan sekedar yang dihafal. Betapa banyak orang menghafal hadis, betapa banyak mereka para penghafal-penghafal Al-Quran. Namun ilmu adalah manfaat, yang memberikan manfaat bagi seseorang. Sehingga tidak melihat dari sisi banyak dan sedikitnya ternyata. Demikian pula tidak melihat dari sisi praktek secara zahir dari lisannya ketika menyampaikan al-ilm. Tapi tolak ukur ilmu itu yanfa, memberikan manfaat, adalah dilihat dari amalannya. Kapan membuahkan amalan yang baik dan sifat-sifat yang terpuji, maka itulah ilmu nafi'. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh salah seorang tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Bahwasanya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka sang penanya mencukupkan dengan jawaban tersebut dan mengatakan fahimtu an aquma wala as'ala an syai'in ba'daha. Saya faham dan saya akan berdiri serta saya tidak akan bertanya lagi setelahnya tentang sesuatu apapun. Dia faham, menunjukkan sifat-sifat yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah termasuk dari perangnya dan sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita bacakan penjelasan beliau, fabil jumlati, maka secara kesimpulan, fal khairu bimajmu'ihi samarun yustana min syajaratil ilmi. Kebaikan dengan seluruh jenis-jenisnya dan macam-macamnya itu adalah buah yang dipetik dari pohon ilmu. Nah, buahnya adalah tawadhu. Termasuk pula dua buahnya adalah al-jud, sifat dermawan. Termasuk buahnya adalah al-hirs, semangat untuk melakukan amalan ibadah dan kebaikan. Ini semuanya buah adalah buah dari al-ilm. Wa syarru bimajmu'i syauqun yuztana min syajaratil jahli. Kejelekan dengan seluruh macam-macamnya adalah ibarat seperti duri yang dipetik dari pohon kejahilan. Falau zahara suratul ilmi lil absar lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, kalaulah semisal ilmu itu bisa dilihat oleh mata, kalau semisal mata ini bisa melihat gambarnya ilmu, bentuknya ilmu, wujudnya ilmu seperti apa. Lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar, maka akan bertambah bagusnya ataukah akan lebih bagus bentuknya ilmu daripada bentuknya matahari dan bulan. Matahari memiliki bentuk yang indah. Nah, betapa banyak para pelukis-pelukis ketika melukiskan pemandangan mereka tampilkan matahari termasuk dari bahagiannya. Karena ketika matahari itu disandingkan akan semakin memperindah pemandangan-pemandangan yang berada di sekitarnya. Nah, matahari dengan sekian banyak manfaatnya, demikian pula secara zahir terlihat bagusnya, ternyata masih kalah bagusnya dibandingkan bagusnya bentuk dari ilmu. Demikian pula akan lebih baik dibandingkan bentuknya qamar, bulan purnama. Falau zaharat suratul jahli lil absar lakana manzaruha aqbaha manzar. Sebaliknya, kalau semisal jahil tersebut itu memiliki bentuk dan bisa dilihat oleh mata, maka tentulah kejahilan tersebut akan menjadi bentuk rupa yang paling jelek dilihat. Nah, bal kullu khairin fil alimi fahuwa min atharil ilmi alladhi ja'at bihi ar-rusulu wa musabbabun anhu. Karena semua kebaikan yang dimiliki oleh seorang yang alim adalah termasuk dampak efek dari ilmu yang dibawa oleh para rasul dan sebagai penyebabnya. Sehingga ada sebab, ada akibat. Ilmu sebagai sebab mengakibatkan akhirnya memunculkan pada diri seseorang adanya perangai-perangai yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah, bila demikian manfaat dari ilmu, maka tentu jangan kita lupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita doa meminta ilmu dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Meminta bukan hanya sekedar ilmu, tapi meminta ilmu nafi'an yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Sehingga berdoa pula dari ilmu yang la yanfa'. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Belum menyebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati kebun dari kebun-kebun surga, maka singgahlah. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun surga yang para sahabat diperintahkan untuk singgah sejenak di kebun tersebut? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqu dzikri." Yang dimaksud dengan kebun surga itu adalah hilaqul dzikri, majalis dzikir, majlis, tempat duduk yang di tempat duduk tersebut seorang diingatkan tentang agamanya, diingatkan tentang Rabbnya Allah Azza wa Jalla, yakni majalisul ilm, di mana di majlis tersebut seorang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqadh dhikri fa idza ataw alaihim haffu bihim. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk berjalan-jalan. Mereka berjalan-jalan di permukaan bumi, di permukaan dunia ini, di permukaan bumi ini secara khusus Allah tugaskan untuk mencari majalisul ilmi. Di majlis-majlis ilmu itulah para malaikat akan singgah dan menetap padanya. Kalau semisal sudah selesai, mereka pindah lagi mencari tempat yang lain. Subhanallah, demikian seterusnya. Sayyaratin minal malaikah, para malaikat yang terus berjalan di permukaan bumi ini. Hadis ini mirip dengan hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan inna lillahi malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan secara khusus mengawasi amalan-amalan para hamba di malam hari, dan secara khusus pula Allah tugaskan para malaikat-malaikat yang mengawasi amalan-amalan seorang hamba di siang harinya. Naam. Mereka saling berkumpul kemudian saling berpindah tugas di waktu asar. Falhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza atau qauman dzakarullaha azza wa jalla. Kalau para malaikat-malaikat tersebut menjumpai adanya satu kaum yang mereka berzikir mengingat Allah azza wa jalla, tanadau, maka mereka pun saling memanggil sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian mengatakan halummu ila hajatikum, marilah kemari kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Sehingga falhasil para malaikat pun mendatangi dan mencatat mereka orang-orang yang berada di majlis tersebut. Subhanallah. Demikian besar ternyata majalisul ilm yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang tadi beliau bawakan sebagai riyadul jannah, sebagai kebunnya surga, sebagai kebun surga. Nah, betapa banyak orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena mereka hadir di majalis dzikir, majalis ilm. Disebutkan di dalam hadis ketika para malaikat menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla nama-nama mereka, orang-orang yang berzikir di majlis tersebut, maka Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan mengampuni mereka, orang-orang yang ada di dalamnya. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka malaikat ada yang mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, sesungguhnya di majlis tersebut ada si fulan yang bukan termasuk dari mereka. Bukan termasuk dari orang-orang yang memang menyengaja menghadiri majalis zikir tersebut untuk berzikir mengingat Allah atau untuk mendapatkan ilmu. Mungkin dia hanya sekedar singgah kemudian ikut duduk di majlis tersebut. Ataukah mungkin pas kebetulan dia ada keperluan kemudian singgah di tempat tersebut kemudian ikut duduk di majelis tersebut bersama dengan mereka, sehingga bukan termasuk dari mereka orang-orang yang memang keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelisul ilm. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang bermajelis di majelis tersebut adalah mereka teman-teman duduk yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama dengan mereka. Nah, artinya walaupun si fulan bukan termasuk dari mereka, namun karena mereka semuanya mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal, maka demikian pula dengan orang tersebut. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Subhanallah. Demikian besar ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ternyata keutamaan dari majalisul ilm. Seseorang ketika dia berada di rumahnya mungkin penat memikirkan masalah pekerjaannya, ketika dia menghadiri majalisul ilm, subhanallah, bisa terlihat ringan otaknya dan terlihat lebih santai, lebih bugar, punya semangat. Nah, yang sebelumnya mungkin dia agak jauh, lupa untuk bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ketika dia berada di majalisul ilm maka tergugah kembali semangatnya. Nah, bahkan menjadi orang yang lebih baik dari waktu yang sebelumnya. Inilah betapa butuhnya seorang untuk singgah di majelis tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat melewati salah satu dari kebun surga, maka berhentilah, singgahlah. Nah, karena besarnya dan banyaknya kebaikan yang ada di majalis al-ilm. Qala Atha, berkata Atha rahmatullah alaihi, majalisul zikri majalisul halali wal haram. Yang dimaksud dengan majalis al-zikri adalah majalisul halali wal haram, majlis-majlis yang di majlis tersebut kita dikenalkan dan diingatkan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Ini halal, ini hadisnya, keterangan para ulama demikian. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini yang benar, yang itu yang salah. Diingatkan tentang al-halal wal-haram, yang boleh dan yang tidaknya. Kaifa yashtari wa yabi', bagaimana seseorang dia menjual sesuatu, seperti apa syaratnya dan ketentuannya. Wa yabi', dan bagaimana dia berjualan, apa saja barang yang dibolehkan baginya untuk berjualan, dan seperti apa kriteria jual beli yang sah, yang halal. Wa yasum wa yusalli, dan bagaimana seorang puasa, bagaimana seorang salat. Wa yatasaddaq, dan bersedekah. Wa yankahu wa yutalliqu wa yahujju, bagaimana dia bersedekah, dia menikah, dia menalak istrinya, dan dia berhaji. Inilah yang dimaksud dengan majalisul zikri. Sehingga yang beliau sebutkan di sini maknanya adalah majalisul ilmi, majlis majlis ilmu. Nah, subhanallah. Beliau mentafsirkan majlis zikir yang dimaksud di dalam hadis, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Akan seseorang mendapatkan sekian banyak kebaikan. Mungkin kalau kita mengetahui di sana ada penjual es yang paling enak sesamarinda, ya kan? Paling enak, paling murah. Nah, akan diingatkan oleh keluarga kita, oleh kawan-kawan kita, kalau kamu lewat di jalan tersebut, jangan lupa mampir. Di sana dapat jual es paling enak sesama rinda. Nah, dalam urusan-urusan dunia demikian, jangan kamu lupa kalau misal ke Balikpapan sana, pergi ke jalan ini, di sana ada penjual bakso yang paling lezat, paling enak, paling murah, paling banyak isinya. Jangan lupa. Artinya rugi kalau semisal kamu lewat di tempat tersebut kemudian melewatkan kesempatan yang langka. Rugi kamu. Nah, ini dalam perkara urusan dunia demikian. Apalagi dalam urusan ukhrawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya untuk seseorang ketika melewati majalisul ilm, maka singgahlah. Karena kalau semisal mereka dia tidak singgah dan keluar pergi dari majlis tersebut, rugi dia. Akan rugi, menyia-nyiakan sekian banyak fadilah, amalan, pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sampaikan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau baru mengetahui hadis Abu Hurairah ketika menceritakan fadilah keutamaan seorang yang dia mengikuti jenazah seorang muslim, dia menyolati jenazah seorang muslim kemudian mengikuti jenazahnya sampai ke liang lahatnya, sampai dikubur baru dia pulang ke rumah, akan kembali ke rumah dengan membawa dua qirat, yang satu qirat itu seperti gunung Uhud besarnya pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Umar ketika mendengarkan hadis ini beliau mengatakan, laqad faratna qararita katsirah, sungguh kami telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak sekali jumlahnya. Beliau baru tahu ternyata keutamaan seorang yang menyolati jenazah seorang muslim kemudian terus bersamanya sampai dia dimakamkan ke lahatnya, akan membawa dua qirat, akan membawa dua qirat, satu qirat itu seperti gunung Uhud. Nah, sehingga nampak jelas bagaimana beliau bersemangat untuk benar-benar memanfaatkan kemuliaan dan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sehingga kalau ingin tidak rugi, maka mampirlah di Riyadhul Jannah, kita akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nazalat alaihimus sakinah, kita akan mendapatkan perasaan sakinah, ketenangan di majlis tersebut. Hilang dari kita kepenatan-kepenatan di dalam memikirkan dunia. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, para malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka. Akan menaungi mereka orang-orang yang berada di majalisul ilm. Dan tidak itu saja, Nabi menyebutkan wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan nama-nama mereka, orang-orang yang hadir di majlis tersebut di depan para malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sebagian di rumah bisa makan enak, istirahat sambil ngopi, dengarkan radio. Nah, tapi berbeda dengan mereka orang-orang yang duduk di majalisul zikir. Duduk itu kan antara maghrib dengan isya berapa? 30 menit, 40 menit. Nah, sebentar, enggak lama. Masih lamaan orang ngantri ya kan. Ngantri kalau panjang sekali itu, wih, bisa sejam lebih berdiri. Nah, ngantri minyak goreng itu masya Allah itu. Sejam lebih kadang berdiri sampai ada ibu-ibu yang meninggal karena pengen dapat minyak goreng. Nah, ada sebagian tempat yang rela mengantri dengan antrian yang panjang demi apa? Beli satu bungkus makanan. Antri berjam-jam itu panjang sekali itu, demi mendapatkan satu bungkus dan dua bungkus. Nah, kalau dalam urusan-urusan dunia, mungkin namanya manusia lebih senang memang mendapatkan sesuatu, kenikmatan, kebaikan yang terlihat, yang terasa langsung, dan bukan sekedar janji-janji. Nah, bukan sekedar janji-janji. Berbeda halnya dengan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi akhirat itu semuanya kan hanya sekedar janji-janji saja. Akan dijanjikan demikian, akan dijanjikan demikian, akan dijanjikan demikian. Tapi kita gak melihat kenikmatan tersebut. Yang nanti akan kita melihatnya adalah di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengedepankan kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia tersebut begitu kita menantinya gak lama langsung datang. Apa yang kita inginkan? Duduk, ngopi, pesan mie goreng. Naam, antara maghrib dengan isya. Gak lama langsung datang mie gorengnya. Ya kan? Tinggal disantap. Oh enak sekali masya Allah ini. Berhasil ternyata saya meluangkan waktu untuk mencicipi mie goreng ini. Nah, jangan lewatkan ketika lewat jalan ini, mampir di mie goreng ini. Terpengaruh dia. Berhasil, enak. Langsung terasa dan terasa pula khasiatnya. Lezat di lidah, enak dirasa. Berbeda ketika dia harus menghadiri majelisul ilmu, duduk sebentar, mungkin ngantuk-ngantuk, tertidur di majelis ilmu. Nah, rugi mungkin lebih baik jualan dan yang semisalnya. Terkadang orang dia memikirkan sesuatu berdasarkan timbangan-timbangan dunia. Karena itulah bila kita membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan keutamaan satu amalan, beliau menyebutkan dengan ungkapan-ungkapan dunia. Karena memang tabiat manusia baru bisa tergerak dan menilai hakikat dari kemuliaan amalan tersebut ketika disandingkan dengan dunia. Nah, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, sehingga seorang akan paham, oh dunia seisinya demikian. Nah, berarti dia tergerak untuk melakukan amalan tersebut. La yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, kalau semisal Allah memberikan hidayah dengan sebabmu satu orang saja, maka itu lebih baik dibandingkan unta merah. Orang langsung paham, oh unta merah adalah harta yang paling berharga dan paling mahalnya. Menunjukkan itu adalah keutamaan yang lebih baik dibandingkan harta yang paling berharga. Sehingga seorang lebih termotivasi dengannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian sisi yang berikutnya, di antara dari sisi-sisi yang menerangkan dan menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, beliau meriwayatkan asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan asar ini oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih di dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih. Kata Ali bin Abi Thalib, al-'alimu a'zamu ajran min as-sa'imil qa'imi al-ghazi fi sabilillah. Seorang yang alim itu lebih besar pahalanya dibandingkan seorang yang berpuasa terus menerus. Dibandingkan seorang yang sholat malam terus menerus. Dibandingkan seorang yang al-ghazi berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, menunjukkan keutamaan seorang yang alim ternyata melebihi amalan-amalan yang mulia di dalam Islam. Puasa, siapa sih seorang yang tidak faham dan tidak mengerti keutamaan puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seorang itu berpuasa satu hari saja di jalan Allah azza wa jalla, illa ba'adahu Allahu wajhahu 'anil nari, melainkan dengan puasa tersebut Allah azza wa jalla akan jauhkan wajahnya dari neraka jahannam. Subhanallah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala Allah akan ampuni seluruh apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Demikian pula seorang melakukan ibadah qiyamul lail memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga disebutkan di dalam hadis, seorang yang syahid itu tidak mengalami fitnatul kubur. Tidak akan ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa kitabmu. Menunjukkan dia akan dijamin pasti akan mendapatkan nikmat barzakh. Dia akan dijamin pasti akan mendapatkan nikmat al-jannah. Tidak akan perlu ditanya untuk mengetes sejauh mana imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan alasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi baraqati sayfi ala wajhihi fitna, au kama qal, cukuplah kilatan-kilatan pedang yang menyambar di depan wajahnya ketika dia berperang itu sebagai fitnah, ujian untuk dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau di zaman dahulu perang itu dengan apa? Pedang. Kalau semisal kita keras mengayunkan pedang, lawan kita juga keras mengayunkan pedang, maka akan memunculkan percikan api, ya kan, kilatan api. Kalau nggak percaya bisa mempraktekkan, nah, besi sama besi dikinyikan, teng teng, bukan bunyi ya yang keluar ya, tapi mengeluarkan percikan api yang menyambar. Sehingga Rasul menyebutkan itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kalau semisal seseorang tidak diberikan kekuatan iman, maka tentu dia akan lari terbirit-birit, terkencing-kencing, dia tinggalkan pedangnya dan dia kembali ke keluarganya. Nah, padahal termasuk dari dosa besar ketika seorang muslim sudah berhadapan dengan musuhnya, kemudian ternyata dia lari berbalik arah, yang seharusnya maju ternyata ke belakang. Nah, wa may yuwallihi yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Barang siapa yang dia berpaling, membalikkan punggungnya di depan musuhnya, padahal musuhnya berada di hadapannya, kecuali dengan satu dari dua alasan, illa mutaharrifan liqital, berbalik arahnya dirinya karena strategi tempur, menjadikan lawan itu merasa bahwasanya kaum muslimin kalah, sehingga menyemangati mereka untuk terus maju, untuk terus maju, untuk terus maju, padahal di belakang mereka telah bersiap pasukan-pasukan Islam memanahnya dan menombaknya. Nah, ini strategi perang namanya. Barisan kecil maju ke depan, kemudian pura-pura kalah, mundur, di belakangnya sudah siap dengan panah-panahnya, demikian pula dengan majanid, pelempar-pelempar batu yang besar yang mereka siapkan untuk melawan musuhnya. Ini dibolehkan yang demikian. Menunjukkan hakikatnya dia enggak takut dengan musuhnya, namun mundur karena memang strategi tempur demikian. Ataukah yang kedua, mutahayizan ila fi'atin, mungkin kalah jumlah dia sehingga mengharuskan dia untuk mundur, bergabung dengan kelompok muslim yang lainnya sehingga lebih kuat, diharapkan nantinya akan seimbang dan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi lawannya. Selain dari kedua alasan ini, tidak dibenarkan. Takut mati bukan alasan. Nah, afan Ustaz, ini sudah patah tangan anak ini. Nah, bukan alasan itu. Langsung maju, pantang mundur. Nah, membutuhkan mental baja, ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan menjadi orang seperti kerupuk ya mentalnya ya, ketika dimakan bunyinya apa? Keras ya kan, kru. Nah, tapi ketika ditelan kecil aja itunya, yang gak ada wujudnya, disiram air langsung ces. Nah, gak terlihat ininya. itu membutuhkan adanya iman, adanya iman. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika dia berhasil tegar menghadapi sekian banyak rasa takut yang ada di dalam dirinya, dia berhasil tegar mengokohkan kakinya, demikian pula dia pegang erat senjatanya melawan musuhnya, walaupun kilatan-kilatan pedang itu berada di depannya, maka itulah sebagai fitnah dirinya di sisi Allah Azza wa Jal, sebagai bukti tulusnya imannya di dalam membela Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada lagi mengalami fitnah barzakh, fitnah kubur, terselamatkan dari pertanyaan malaikat mungkar, demikian pula nakir alaihi salatu wassalam. Nah, dan tadi kita sebutkan ternyata keutamaan seorang yang alim itu lebih afdal di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan seorang yang berpuasa dan sholat serta berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, pernah satu ketika Al-Imam Ibn Mubarak rahmatullah alaih, beliau menulis satu surat yang berisikan syair kepada Fudail Ibn Iyad rahmatullah alaih, yang dikenal sebagai Abidul Haramain, orang yang paling ahli ibadahnya di kedua negeri haram. Kalau di zaman kita saat ini saja, tidak ada satu negeri yang dikenal terlihat kesungguh-sungguhan orang itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam amalan ibadah, baik dengan harta atau dengan badannya dia sholat dan yang semisalnya, kecuali di dua tempat yang suci, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di Masjidil Haram. Siang dan malam tidak pernah sepi orang itu sujud, sholat, doa, tawaf, baik yang keluar maupun yang masuk, terus demikian siang dan malam tidak pernah sepi dan akan senantiasa ramai, makmur dengan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau seorang umroh dia ingin mencium Hajar Aswad, dia pilih waktu tengah malam, salah. Malam hari, siang hari, apa pagi hari, semuanya ramai. Orang tawaf, yang datang, yang keluar, yang sedang tawaf, yang mau selesai, terus demikian berputar. Baik yang datang dalam rangka tawaf, yang datang dalam rangka sholat, yang datang dalam rangka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, demikian banyak orang beribadah di kedua tempat yang suci tersebut. Ini di zaman kita saat ini. Maka terlebih lagi di zaman para salaf, tentu amalan-amalan ibadah yang mereka amalkan melebihi amalan-amalan ibadah yang terlihat di zaman kita. Maka bila seseorang dikenal sebagai ahli ibadahnya dua kota suci, maka menunjukkan tidak ada yang menyainginya, menunjukkan dia adalah seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliaulah Fudail bin Iyad rahmatullah alaih. Nah, Al-Imam Ibn Mubarak diceritakan ketika itu beliau sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di saat jihad itulah beliau menulis suratnya dan dikirimkan surat tersebut ke Fudail bin Iyad. Ketika belum membaca, maka menangislah Fudail bin Iyad rahmatullah alaih membaca surat dari Ibn Mubarak yang menceritakan bahwasannya kuda-kudanya berdebu, demikian pula keringat-keringatnya bercucuran, dan subhanallah keringat yang keluar dari diri seorang yang berjihad, demikian pula pakaian-pakaian yang lusuh yang dikenakan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal itu lebih afdal dibandingkan air mata mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Menyemangati untuk seorang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bila kita membaca biografi Ibn al-Mubarak rahmatullah alaih, Maka para ulama di zamannya sepakat bahwasanya pada diri beliau terkumpul sekian banyak perangai-perangai kebaikan di dalam Islam. Apakah itu puasa, apa itu sedekah, seorang yang dermawan, ataukah seorang yang pemberani berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Ini semua khisalul khair, kebaikan ada pada Ibn Mubarak, kecuali satu yang beliau tidak memilikinya. Yaitu as-suhbah, menjadi sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hidup di zaman setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi sahabat. Naam. Kemudian sisi yang berikutnya, bainal ilmi wal jihad, antara ilmu dan jihad. Antara ilmu dan jihad, mana yang afdal? Kemudian di sini beliau menukilkan atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam kitab yang sama, Al-Faqih wal Mutafaqih. Abu Hurairah mengatakan, la an a'lama baban minal ilmi fi amrin aw nahyin. Kalau semisal saya mempelajari satu bab dari ilmu ataukah perintah Allah ataukah larangan Allah Azza wa Jalla, ahabbu ilayya min sab'ina ghazwatan fi sabilillah, lebih saya sukai, lebih saya cintai dibandingkan melakukan perang 70 kali banyaknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengucapkan kalimat ini dalam rangka untuk membandingkan keutamaan mempelajari ilmu dibandingkan berjihad, bukan dalam rangka merendahkan amalan jihad. Karena Abu Hurairah juga termasuk dari sahabat Rasul yang pemberani berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun untuk menerangkan bahwasanya pada amalan menghadiri majelisul ilm, mempelajari ilmu, ini termasuk amalan-amalan yang mulia, bahkan lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.